baik laki-laki maupun wanita yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh din, untuk mempelajari agama Allah dan istiqamah di atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kefaqihan kepadanya tentang urusan agama ini. Wa innama al-'ilmu bit-ta'allum wal-fiqhu bit-tafaqquh. Sungguh ilmu itu tidaklah didapat melainkan dengan at-ta'allum, dengan mempelajarinya. Demikian pula al-fiqh, kefahaman tentang urusan agama ini, tidaklah diraih melainkan dengan at-tafaqquh, dengan upaya untuk memahami dan mempelajari agama ini. Maka dari itu, sekali lagi hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini kita diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat talabul ilm, semangat at-tafaqquh fid din, dan mudah-mudahan dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa topik pembahasan kita dalam kajian sore hari ini adalah seputar keteladanan orang tua dalam pendidikan anaknya, atau menjadi orang tua yang teladan. Kalau kita berbicara tentang orang tua, maka yang paling dituju adalah ayah selaku kepala keluarga. Kemudian berikutnya adalah ibu selaku ibu rumah tangga, dan kemudian anak selaku objek atau sasaran dari tarbiyah pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kedua orang tua tersebut. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah lah Subhanahu wa taala yang mengkaruniai kaum lelaki para istri, dan Allah lah Subhanahu wa taala yang mengkaruniai suami istri tersebut anak-anak dan cucu-cucu, dan Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada mereka dari hal-hal yang baik. Qala subhanahu wa ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada ورزقكم من الطيبات. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan untuk kalian para istri, dan Allah pula yang menjadikan untuk kalian dari istri-istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu, dan Allah subhanahu wa ta'ala pula yang memberikan kepada kalian rezeki dari jenis yang baik. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan sebuah ketetapan. Ketetapan bahwa kaum lelaki pada saatnya akan dimudahkan untuk mendapatkan istri, dan dari hubungan suami istri tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniai anak-anak dan cucu-cucu. Dan dengan kasih sayang Allah, Allah berikan untuk mereka semua rezeki dari jenis yang baik-baik. Walaupun dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa di antara hamba-hambanya ada yang Allah tetapkan sebagai seorang yang mandul, yang tidak berketurunan. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya sesuai dengan keadilan dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada sepasang insan, suami dan istri, berupa anak-anak, bahkan cucu-cucu, maka sesungguhnya ini tidaklah semata-mata nikmat dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di samping ia sebagai nikmat dan anugerah, maka ia adalah amanah yang dibebankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas pundak orang tua. Qala subhanahu, ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara. Ya ayyuhal ladhina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah, peliharalah, bentengilah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari siksa an-nar, siksa api neraka. Dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberi hamba-hamba yang beriman, terkhusus kepala keluarga, suami, ayah dari anak-anaknya, suami dari istrinya, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka. Dan seruan ini mengandung perintah mengambil amanah yang berat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada setiap suami dan kepada setiap ayah dari anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menegaskan bahwa makna dari ayat ini adalah alimu anfusakum wa ahlikum wa adibihum, atau yang semakna dengan itu. Ajarilah diri-diri kalian dan keluarga kalian, tentunya dengan bimbingan ilmu. Wa'adibuhum, dan didiklah mereka. Demikian pula sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di antara tafsir yang beliau sebutkan tentang ayat ini, ayadibuhum, didiklah mereka. Demikian pula Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menafsirkan salah satu ayat dari Al-Quran ini semisal dengan tafsir sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Cobalah renungkan sejenak. As-salafus salih ketika menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Mereka tekankan sebagai bentuk pembentengan dan pemeliharaan diri serta keluarga adalah dengan memberikan bekal ilmu kepada mereka dan mendidik mereka. Ini berarti peran ilmu dan pendidikan untuk keluarga sangatlah besar sekali. Peran terbiah terhadap anak-anak dan istri merupakan permasalahan besar yang menjadi sorotan salafun salih dalam rangka untuk membentengi diri dan keluarga dari siksa api neraka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru para aba, para ayah, para suami dengan firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Maka dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan para istri sebagai partner suami di dalam menuju keluarga bahagia di dunia wal akhirah. menjadikan para istri sebagai partner para suami di dalam tarbiyatul aulad, di dalam pendidikan anak-anak. Melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Bukhari wa Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajul ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa huwa mas'ulatun 'anhum." Seorang lelaki adalah penanggung jawab terhadap keluarganya. Wahyu mas'ulun anhum, dan dia bertanggung jawab akan ditanya kelak di kemudian hari, di yaumul qiyamah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka. Kemudian Rasulullah s.a.w. melanjutkan, wal mar'atu, dan seorang wanita, dalam hal ini adalah istri, ra'iyatun ala baiti ba'liha, sebagai ra'iyah dalam hal ini penanggung jawab, perawat, pengatur, pemelihara rumah suaminya, wayaladuhu, dan anak suami, wahyu mas'ulatun anha, wahyu mas'ulatun anhum, awkama qala sallallahu alaihi wasallam, dan dia, seorang istri tersebut, bertanggung jawab atas mereka, dan kelak akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang tanggung jawabnya itu. Asyahid, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan istri sebagai partner utama suaminya di dalam melakukan amalan pendidikan terhadap anak-anaknya, dan sekaligus sebagai teladan bagi anak-anak mereka. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa ketika orang tua memperhatikan kebutuhan anaknya dari sisi sandang, pangan, dan kesehatan jasmani anaknya, telah terhitung sebagai amalan yang mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka terlebih lagi ketika dia memperhatikan hal-hal yang bersifat maknawi, memperhatikan akhlak mereka, memperhatikan pendidikan mereka, memperhatikan adab-adab mereka, maka yang seperti ini pun mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perkataan beliau yang lainnya, bahwa pemberian orang tua berupa bimbingan, arahan, nasihat yang terfokus pada permasalahan akhlak, permasalahan adab, permasalahan din putra-putranya, putra-putrinya, maka sungguh yang demikian ini lebih berharga bagi anak-anak, lebih berharga bagi putra-putri daripada emas dan perak. Dari sini, ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah, bahwa pendidikan, tarbiyah, bimbingan dan arahan kedua orang tua terhadap putra putrinya merupakan sesuatu yang besar yang bisa mereka berdua persembahkan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tidak sedikit dari orang tua yang menyengsarakan anak-anaknya dengan cara memberikan semua yang diinginkan oleh anak-anaknya. Dia mengira bahwa ini merupakan wujud kasih sayang terhadap si anak. Dia mengira bahwa ini merupakan wujud pemuliaan terhadap si anak. Padahal hakikatnya ini adalah bentuk penyengsaraan terhadap si anak. Berapa banyak rusaknya anak-anak, rusaknya putra-putri, justru sebab utamanya dari sisi orang tuanya. Dari sini setidaknya tergambar bagi kita semua bahwa betapa pentingnya pendidikan terhadap putra-putri kita dan betapa besar peran kedua orang tua di dalam mengarahkan dan membimbing mereka kepada kebaikan, dan betapa besar pula peran orang tua di dalam menjerumuskan anak-anak mereka kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya para orang tua menjadikan ini semua sebagai pelajaran penting. Mengoreksi diri, bermuhasabah, apakah selama ini apa yang dilakukannya merupakan bentuk pengarahan, bimbingan yang tepat dan benar terhadap anak-anaknya, ataukah justru selama ini telah berbuat lalai tanpa sadar dan tanpa terasa menggiring putra-putrinya kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih fi ma rawahu al-Bukhari wa Muslim bersabda, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa'abawahu yuhayidanuhu wa yunassiranuhu wa yumaddisanuhu kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jada'a. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru dilahirkan terlahir dalam keadaan di atas fitrah yang suci, di atas fitratul Islam. Maka kedua orang tuanya yang dihauludanuhu, yang menjadikannya sebagai seorang Yahudi, wa yunasiranuhu, dan menjadikannya sebagai seorang Nasrani, wa yunajjisanuhu, dan menjadikannya sebagai seorang Majusi. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, sebagaimana keumumannya hewan ternak saat melahirkan anaknya, maka anak tersebut terlahir dalam keadaan lengkap, dalam keadaan normal. Hal tuhsuna fiha min jada, apakah kamu melihat pada bagian tubuh hewan tersebut yang baru dilahirkan oleh induknya ada yang terputus? Secara keumuman, hewan yang dilahirkan oleh induknya dalam keadaan normal. Demikianlah Rasulullah SAW memberikan sebuah permisalan tentang lahirnya anak-anak yang di atas fitrah, fitratul Islam, belum terpengaruh dengan segala sesuatu, maka kedua orang tuanya lah yang berperan besar untuk mengarahkan kepada kebaikan ataukah mengarahkannya kepada kesesatan, mengarahkannya kepada kebaikan ataukah mengarahkannya kepada kejelekan. Di sini sekali lagi peran orang tua sangat besar di dalam pendidikan anaknya. Dan sekali lagi menuntut kita untuk sering-sering bermuhasabah, mengoreksi diri, apakah selama ini kita menggiring, mendidik anak-anak kepada kebaikan ataukah kejelekan. Kepada al-haq ataukah kepada al-batil. Kepada al-huda ataukah kepada al-dalal. Kepada al-akhlaq al-karimah ataukah kepada al-akhlaq al-razilah. Semua ini sebagai bahan renungan bagi kita bersama. Dari sini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, menuntut kita sebagai orang tua, terkhusus kepala keluarga, para suami, untuk benar-benar menjadi teladan yang terbaik bagi putra-putrinya. Teladan yang terbaik dalam permasalahan tauhid, dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan manhaj. Teladan yang terbaik dalam permasalahan ibadah. Teladan yang terbaik dalam permasalahan akhlak dan adab. Teladan yang terbaik dalam permasalahan muamalah. Karena apa yang kita lakukan sangat berpengaruh bagi anak-anak kita. Kesalahan kita benar-benar membuahkan barokah untuk anak keturunan kita. Disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan salah satu ayat dari surat Al-Kahf tentang perjalanan Khadir alaihi salam bersama Musa alaihi salam yang membangun rumah yang hendak roboh tanpa ada permintaan dan tanpa ada menyuruhnya. Khadir membangun rumah tersebut, membaguskannya, kemudian mengatakan wa kana abuhuma salihan. Ayah keduanya adalah orang yang soleh. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa kesolehan orang tua bermanfaat bagi anak-anaknya. Demikian pula dalam ayat yang lain ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang wali-wali Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah di atasnya, para malaikat saling turun kepadanya di saat akan meninggal dunia. Seraya mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut terhadap apa yang kamu akan hadapi setelah kematian ini. Wa la tahzanu, dan jangan pula kalian bersedih. Yaitu terhadap apa yang kalian tinggalkan dari keluarga. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah para wali Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada rasa takut pada mereka terhadap apa yang akan mereka alami setelah kematian. Allah menjamin kehidupan setelah kematian mereka. Walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan bagi mereka yakni terhadap keluarga yang ditinggalkannya, karena Allah menjaga keluarga mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, para wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk keteladanan orang tua di samping berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki dan memperbaiki diri dalam berbagai sendi kehidupan, tidak kalah pentingnya upaya untuk senantiasa membimbing dan mengarahkan anak-anak kepada kebaikan. Dan itu bagian dari keteladanan orang tua terhadap putra-putrinya. Bukanlah orang tua yang teladan ketika mendapati putra-putrinya dalam kebatilan kemudian dibiarkan begitu saja. Bukanlah orang tua teladan ketika mendapati anaknya menginginkan merayu-rayu dan merengek-rengek untuk diloloskan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, kemudian dengan mudahnya meloloskan keinginan putra-putrinya. Orang tua yang teladan benar-benar memperhitungkan segala yang dilakukan terhadap putra-putrinya dengan barometer syariah. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabiullah Ya'qub alaihissalam yang senantiasa berwasiat kepada anak cucunya untuk selalu berada di atas tauhid, senantiasa berada di atas at-tauhid, dan senantiasa berada di atas Islam. Bahkan Nabiullah Ya'qub alaihissalam ketika merasa telah dekat ajalnya, dikumpulkanlah anak-anaknya disampaikan sebuah pertanyaan penting kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian ibadahi sepeninggalku nanti. Sangat besar perhatian beliau terhadap tauhid, terhadap prinsip penting putra-putranya, dan ini merupakan keteladanan penting yang harus dimiliki oleh semua orang tua untuk senantiasa menanam benih-benih tauhid pada sanubari putra-putrinya dan senantiasa menyiraminya hingga tumbuh subur di kalbu-kalbu putra-putrinya. Kita dapat melihat pula pelajaran penting yang Allah sebutkan dalam surat Luqman. Manakala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Luqman alaihi salam yang Allah karuniai hikmah yang dengannya patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk hikmah Luqman alaihissalam adalah bimbingan dan arahan yang senantiasa ia lakukan kepada putranya. Yang pertama kali dijadikan sebagai nasihat penting untuk putranya adalah at-tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik, janganlah kamu sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Kemudian setelah itu membimbing sang anak untuk beri walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Dan melarang dari uqukul walidain, melarang dari sikap durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian mengingatkan tentang muraqabatullah untuk senantiasa meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi diri ini, walaupun berada di tempat yang tersembunyi sekalipun, walaupun berada di dalam batu yang besar sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Demikian pula Luqman membimbing sang anak untuk menegakkan salat. Ya bunayya aqimish shalah. Untuk menegakkan salat. Dari sini setidaknya Luqman alaihissalam menekankan tiga permasalahan penting terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah menjauhi kesyirikan dan senantiasa bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, selalu muraqabatullah subhanahu wa ta'ala, merasa dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang ketiga adalah senantiasa menegakkan salat, yang merupakan munajah, hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Luqman alaihissalam mengingatkan sang putra untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan bersabar atas segala yang menimpa dari konsekuensi beramar ma'ruf nahi munkar tersebut. Ya bunaya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kemudian Luqman alaihissalam mengingatkan sang anak untuk tawadu' lillahi subhanahu wa ta'ala, tawadu' karena Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berbuat santun kepada sesama, tidak meninggikan ucapan dalam bertutur kata, dan tidak berlaku sombong dengan sesama. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kau tampakkan pipimu dengan penuh kesombongan kepada manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan penuh kecongkakan. Dari sini setidaknya kita mendapatkan kesimpulan bahwa Luqman al-Hakim selaku orang tua yang penuh teladan memberikan nasihat yang merupakan bagian dari keteladanan, nasihat kepada anaknya terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala dimulai kedua orang tua, baru kemudian terkait dengan sesama manusia. Terkait dengan Allah adalah meninggalkan kesyirikan dan senantiasa berada di atas tauhid, menjaga muraqabatullah dan senantiasa menegakkan ibadah salat. Terkait dengan kedua orang tua, senantiasa berbakti kepada keduanya dengan menyadari, dengan penuh kesadaran tentang beratnya saat mengandung dan besarnya jasa sang ibu terutama di dalam merawat dan mendidik di masa kecil. Kemudian terkait dengan hak sesama untuk bersikap santun, bertutur kata yang baik, berjalan dengan penuh tawadu, tidak dengan kesombongan dan kecongkakan. Dan terkait permasalahan agama ini selalu mengingatkan umat al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas segala konsekuensi dari itu semua. Ini di antara sekian contoh keteladanan orang tua untuk anak-anaknya yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Orang tua memulai terlebih dahulu hal-hal yang mulia tersebut, kemudian membimbing anak-anaknya di atas itu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa menjadi teladan terbaik bagi keluarga kita. Adapun dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Tidak sebatas teladan di tengah-tengah keluarga beliau, akan tetapi beliau adalah teladan dalam segenap sisi kehidupan ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar terdapat teladan yang terbaik bagi kalian semua, terkhusus bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan kebahagiaan di hari akhir, serta orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatul hasanah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah imamul anbiya wal mursalin. Maka di antara bimbingan beliau kepada anak-anak adalah apa yang beliau lakukan terhadap putra istri beliau, Umar bin Abi Salamah, yang merupakan anak tiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dituturkan oleh Umar bin Abi Salamah, bahwa tanganku bergerak ke sana kemari di penjuru-penjuru nampan untuk mengambil mana yang kusuka. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah ketika hendak makan. Makanlah dengan tangan kanan. Dan makanlah dari sisi yang terdekat denganmu. Sallallahu wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Benar-benar kata Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berbekas dalam kepribadian beliau radhiyallahu anhu. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang teladan umat manusia, termasuk dari keteladanan beliau adalah memberikan bimbingan, memberikan arahan dalam permasalahan makan yang mungkin bagi sebagian orang yang hidup di masa kita ini bahwa itu adalah masalah kecil, masalah yang sepele, apalagi baru anak-anak. Biarkanlah dia hidup bebas, biarkanlah si anak hidup merdeka. Namun tidaklah demikian orang tua yang penuh dengan teladan. Hal-hal sekecil apapun berusaha memberikan keteladanan dan bimbingan kepada putra-putrinya. Dalam hadis yang lain terkait dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang ketika itu masih kecil, Rasulullah SAW memberikan bimbingan, ya gulam, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Salah satu petikan dari wasiat Rasulullah SAW. Tentunya dimulai, ya gulam, inni wa'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan sampaikan kepadamu beberapa petua. Ihfadillah yahfadka. Jagalah agama Allah. Jagalah syariat Allah. Pasti Allah akan menjagamu. Sejak kecil sudah ditanamkan seperti itu oleh Rasulullah SAW kepada saudara sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ditanamkan bahwa menjalankan syariat Allah, menjalankan agama Allah sejak muda, sejak kecil, menjadi sebab penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba tersebut. Ihfadillaha yahfadka. Kemudian ditekankan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah syariat Allah, jagalah agama Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa berada di hadapanmu. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjadi pembelamu. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan perlindungan kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan kebahagiaan kepadamu. Dan yang semakna dengan itu, sejak kecil diberikan nilai-nilai keteladanan untuk menjadi seorang anak yang saleh, yang bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarganya, dan bermanfaat bagi agamanya. Bahkan di akhir nasihat itu, Rasulullah SAW ingatkan, ketahuilah, kalau sekiranya umat manusia semuanya bersatu padu untuk memberikan kebaikan kepadamu, maka tidaklah mereka itu mampu memberikan kebaikan itu kepadamu kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan itu sampai kepadamu. Dan jika seluruh umat manusia bersatu padu untuk memudaratkanmu, memberikan kemudaratan, memberikan petaka kepadamu, lam yadurruka illa bishay'in qad katabahu Allahu 'alayka, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan kemudaratan kepadamu kecuali jika Allah telah menentukan kemudaratan atasmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menanamkan keteladanan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan keteladanan bahwa hanya Allah lah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat bergantung dan satu-satunya tempat untuk bertawakal. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terjadi. Demikianlah di antara keteladanan Rasul sallallahu alaihi wasallam di jalan tarbiyatul aulad, hingga tumbuhlah sahabat Abdullah bin Abbas sebagai orang besar, walaupun tergolong sebagai sahabat muda, namun diposisikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama sederetan para sahabat kibar dalam majlis musyawarah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah meluaskan beliau dengan ilmu, Allah meluaskan beliau dengan amal, Allah meluaskan beliau berkat bimbingan yang mulia, berkat terbiah pendidikan yang mulia sejak kecil, baik oleh Rasulullah SAW ataupun oleh orang-orang dekat yang berada di sekitar beliau radhiyallahu anhu. Ketika muncul fitnah Khawarij, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah satu-satunya sahabat yang mendatangi Khawarij untuk memberikan nasihat dan berdialog kepada mereka, dengan mereka, dengan seizin Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berbekal, di antara bekalnya adalah apa yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW di masa kecilnya, kalau sekiranya umat manusia bersatu padu untuk memudaratkan kamu, maka tidak akan bisa mereka memudaratkan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasmu. Pada awalnya Khalifah Ali mengkhawatirkan kondisi sahabat Abdullah bin Abbas, namun sahabat Abdullah bin Abbas dapat meyakinkan Khalifah bahwa beliau insyaallah dapat mengendalikan kondisi yang ada. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkat dialog, nasihat dan bimbingan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sekian ribu dari Khawarij kembali kepada jalan yang lurus, walaupun sebagian yang lain tetap bersikokoh di atas kebatilan dan kesesatan mereka. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Alimah Muhammad rahimahullah ta'ala mengingatkan tentang pentingnya pendidikan anak-anak, terutama dalam hal pergaulan. Dan ini yang kadang-kadang dilalaikan oleh anak-anak itu sendiri atau para orang tua. Para orang tua terkadang lalai, tidak teliti di dalam memulihkan lingkungan anak-anaknya, baik lingkungan pendidikannya atau lingkungan belajarnya atau lingkungan bermainnya atau lingkungan ibadahnya atau lingkungan pergaulannya. Tidak jarang di antara orang tua yang kurang memperhatikan ini, terutama yang meletakkan anak-anaknya di ma'ahid, di pondok pesantren. Terkadang orang tua merasa aman dengan kondisi anak-anaknya di ma'ahid, pasrah begitu saja. Tidak mau berpartner secara nyaman dengan para asatidzah, para pengurus di ma'had yang anaknya berada di situ. Dan ketika putranya kebetulan bermasalah, langsung yang disalahkan adalah ma'hadnya. Saya kan di rumah, sementara anak berada di ma'had. Baik dan buruknya anak kan di ma'had. Mengalah seakan-akan yang salah adalah ma'hadnya, hingga menjadikan anak itu bermasalah. Padahal kita semua menyadari bahwa anak, seorang anak bukanlah benda mati. Seperti meja ini, jika diletakkan di sebuah tempat tidak bergeser kecuali digeser atau diangkat. Berbeda dengan si anak. Si anak punya kemauan, punya syahwat, punya keinginan. Terkadang telah dibimbing, dan seringnya telah dibimbing oleh para ustadznya, oleh para musyrifnya, oleh para pengurus, tetapi lebih memilih kemauan jiwanya, sehingga terjatuh dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam kenakalan, dan yang semisalnya. Nah, termasuk orang tua yang teladan adalah selalu memperhatikan perkembangan anak-anaknya yang berada di ma'had-ma'had yang berada di pondok pesantren. Tidak menunggu berita dari ustadznya tentang perkembangan anaknya. Dan ketika si anak mengeluh kepada ayahnya Ustaz Fulan begini dan begitu, sekarang pondok begini dan begitu. Orang tua yang teladan tidaklah menelan informasi dari si anak dengan mentah-mentah, akan tetapi berusaha menetralisir, berusaha untuk menjelaskan, menenangkan si anak, untuk kemudian berkoordinasi dengan para ustaz, para musyrif, para pengurus di ma'had yang anaknya dititipkan di situ. Menyadari bahwa tugas utama pendidikan anaknya adalah berada di pundaknya, amanah berada di pundaknya. Namun karena tidak mampu mengajar anak-anaknya, 1, 2, 3 bahkan 7, 8 anak di tangannya sendiri, mulai belajar membaca Qur'annya, pelajaran ini dan itu, pelajaran bahasa Arabnya, yang punya kemampuan saja, ustaz misalnya, tidak mampu melakukan itu. Apalagi secara teori, yang tidak mempunyai kemampuan atau kemampuannya minim di bidang itu. Sehingga keberadaan anak-anak di ma'had, haruslah orang tua banyak berterima kasih kepada asatidzah yang ada di ma'had, dan menjadikan mereka sebagai partner utama di dalam pendidikan anaknya. Jalan koordinasi yang baik, rekatkan hubungan dengan para musyrif, para ustaz, anak-anaknya, bahu-membahu, ta'awun alal birri wa taqwa, dalam rangka sebagai bentuk upaya mengantarkan anak-anak untuk menjadi anak yang saleh dan salihah. Tentunya dengan terus tidak bosan-bosan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, dan sebagai pelipur hati bagi orang tuanya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan keteladanan orang tua seputar lingkungan anaknya, maka hendaknya orang tua memperhatikan tempat anaknya belajar. Apakah tempat anaknya belajar itu di tempat yang bermasalah ataukah tidak? Bermasalah dari sisi manhajnya atau bermasalah dari sisi adanya al-ma'asi ataukah tidak? Pilihkanlah untuk anak-anak tempat pendidikan yang baik, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena anak-anak ini adalah aset penting yang akan mendoakan orang tua, yang akan menjadikan orang tua mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan-permohonan ampun dan bakti si anak kepadanya. Demikian pula memperhatikan teman-teman bergaulnya. As-salafus salih sangat memperhatikan sisi ini, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu berada di atas agama kawan dekatnya. di samping permasalahan agama, permasalahan manhaj, maka demikian pula permasalahan akhlak, perilaku, kemalasan anak dalam belajar, semangatnya, itu pun sangat berpengaruh oleh kondisi teman dekatnya ba'da Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan al-jalisus salih wal-jalisus su', teman yang baik dan teman yang buruk. Teman yang baik diumpamakan oleh Rasulullah SAW sebagai penjual minyak wangi. Kalaulah sekiranya tidak dapat membeli minyak wangi, tidak bisa mendapatkan minyak wangi darinya, minimal mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan teman yang jelek diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti nafikhul kir, pandai besi. Kalau tidak terkena percikan api saat berada di sisi pandai besi yang mengerjakan tugasnya sebagai pandai besi, minimalnya mendapatkan bau asap, bau yang tidak sedap. Begitulah kondisi teman. Teman bergaul, khususnya talabah yang ada di ma'had, hati-hati dari pergaulan. Teman-teman yang tidak baik, janganlah dekat dengannya. Dalam artian jangan sampai terpengaruh dengannya. Terus berikan nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan. Ingatkan dengan takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatkan dengan muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah, di antara bentuk perhatian beliau terhadap tarbiyatul awlad, kata beliau, apabila seorang anak di masa belianya tumbuh dekat cinta dengan ahlu sunnah, maka optimislah dengan keadaannya untuk menjadi orang yang soleh, orang yang lurus manhajnya, yang istiqamah, dan yang semisal dengan itu. Tetapi ketika di masa tumbuhnya salah bergaul, salah pergaulan, bergaul dengan ahlul bid'ah, bergaul dengan orang-orang yang menyimpang dalam manhajnya, maka pesimislah dengan kondisinya. Dikhawatirkan ke depan menjadi orang-orang yang berbahaya bagi agama ini. Maka di antara bentuk keteladanan orang tua, memperhatikan teman-teman bagi anak-anaknya, memperhatikan lingkungan putra-putrinya. Jangan sampai putra-putri kita terjerat oleh kawan-kawan yang buruk dari sisi manhaj ataukah dari sisi akhlak. Dan mungkin yang terakhir untuk saya ingatkan dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah bahwa di antara bentuk keteladanan orang tua pula untuk benar-benar berhati-hati dan membatasi ruang lingkup anak-anak terkait dengan alat komunikasi, HP, internet, dan yang semisalnya. Realita menunjukkan bahwa tidak jarang dari anak-anak kaum muslimin, anak-anak saudara-saudara kita yang terjatuh dalam murka Allah, terjatuh ke dalam ma'asi karena berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini. Dia mengira agar si anak tidak ketinggalan zaman, diberilah fasilitas-fasilitas yang seperti itu. padahal sungguh telah banyak korban berjatuhan dengan sebab alat-alat komunikasi ini. Masuk ke internet, bisa berhubungan dengan siapa saja yang dikehendaki, bisa membaca apa saja yang dia kehendaki. Dalam kondisi orang tua yang memfasilitasi dan mengantarkan anaknya kepada kerusakan, maka hati-hatilah. Dan ini sebagai bentuk at-tamasuh, saling menasihati di antara kita. Al-haq was-sabr al-birri wa-taqwa, untuk berupaya menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Telah disinggung sebelumnya ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ternyata tidak sedikit sebab kerusakan anak asalnya atau berasal dari pihak orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai aba, sebagai para suami, sebagai para ayah dari anak-anak kita, ataupun yang wanita sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anak, sebagai orang tua yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanat yang berat ini, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah dan kemudahan di dalam mendidik anak-anak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang tua yang mendapatkan taufik dari Allah sebagai orang tua yang dapat dijadikan teladan oleh anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.